الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع عن الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. Kajian kita adalah bab yang ke-9, bab mengangkat kedua tangan setentang dengan bahu. Bersamaan dengan takbiratul ihram. Dan takbir waktu ruku'. Kemudian juga pada mengangkat dari ruku'. Bahwasanya beliau tidak melakukannya apabila bangkit dari sujud. Di pembahasan kita pada pagi ini tentang mengangkat kedua tangan di waktu takbiratul ihram, kemudian waktu kita ruku dan bangkit dari ruku. Kita lihat hadis-hadisnya. Hadis nomor 861. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة واللفظ ليحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. حديث 861 ini dengan sanadnya kepada Salim ibn Umar, Salim bin Abdul bin Umar, dari bapaknya yaitu Abdullah bin Umar. Bahwasanya dia mengatakan, yakni Ibn Umar mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia memulai solat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai setentang dengan bahunya. Sebelum dia ruku. Yang pertama waktu takbiratul ihram, yang kedua waktu ruku. Wa idza rafa'a min ar-ruku, apabila dia bangkit dari ruku. Wa la yarfa'uhuma baina as-sajadatain. Beliau tidak mengangkat keduanya di antara sujud. Jadi bangkit dari sujud, beliau tidak mengangkat kedua tangannya. Hadis 862, hadatsana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibn Jurayj qala حدثني ابن شهاب عن سالم عن عبد الله أن ابن عمر عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون بحذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. Dengan sanadnya kepada Abdullah bin Umar, dia mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia berdiri untuk salat, beliau mengangkat kedua tangannya setentang dengan kedua bahu kemudian beliau bertakbir. Apabila beliau ingin rukuk, maka beliau melakukan hal yang sama. Apabila bangkit dari rukuk, beliau juga melaksanakan hal yang sama. Dan beliau tidak melakukannya ketika bangkit atau mengangkat kepalanya dari sujud. Jadi antara dia sujud kemudian duduk, menjelang duduk itu dia tidak mengangkat kedua tangannya. 863 haddatsani Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Hujayn wa huwa ibn al-Muthanna qala haddatsana al-Laythu an Uqayl ha wa haddatsana Muhammad bin Abdullah ibn Quhzad ibn Quhzad qala haddatsana Salamatu ibn Sulaiman qala akhbarana Abdullah قال أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد كما قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. Masih dengan apa namanya dengan sanad sebelumnya, hanya tambah di ibn Jureyj di sini. Nabi SAW apabila dia berdiri untuk solat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai setengah baunya kemudian dia bertakbir. Hadis 864 haddatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Khalid bin Abdullah an Khalid an Abi Qilabah annahu ra'a Malik ibn al-Huwayrith idza shalla kabbara thumma rafa'a yadayhi وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. Dengan sanadnya kepada Malik bin Huwairith bahwasanya apabila beliau salat beliau bertakbir kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Jadi beliau bertakbir dulu, kemudian mengangkat kedua tangannya. Apabila ingin ruku, beliau mengangkat keduanya, kedua tangannya. Apabila bangkit dan ruku, beliau mengangkat kedua tangannya dan menyampaikan kepada, menyampaikan wahdatha, menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW pernah melakukan yang demikian. Ini sahabat mengungkapkan perbuatan Nabi, itu namanya juga sunnah. 865 Haddatsana Abu Kamil al-Juhdari wal haddatsana Abu Awana an Qatadah an Nasr bin Asim an Malik bin Huwairith anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya biha udhunayhi وإذا رفع رأسه يديه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع يحاذي بهما أذنيه وإذا قال رسول وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده ففعل مثل ذلك سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. Apabila dia bangkit dari rukuk dia mengucapkan sami Allah liman hamidah. 866 muhaddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Ibn Abi Adi an Sa'id an Qatadah bi hadha al-isnad anna ru'a Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hatta yuhadhi biha furu' udunayhi sampai dia setentang dengan cabang telinganya, yakni sampai daun telinganya. Ini beberapa hadis berkenaan dengan topik ini yang dicantumkan oleh Imam Muslim. Lalu bagaimana penjelasannya? Imam An-Nawawi tadi menjelaskan setelah memaparkan hadis-hadis di atas di mana beliau mengatakan ajma'atul ummatu 'ala istihbab raf'il yadayn 'inda takbiratul ihram. Telah sepakat umat disunatkan atau dianjurkan mengangkat kedua tangan ketika dan setentang dengan keduanya mengangkat kedua tangannya mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram. Sepakat umat bahwasannya dianjurkan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Wakhtalafu fi ma siwah, terjadi perbedaan pada selain takbiratul ihram. Jadi sepakat ulama bahwa takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan, tapi hukumnya adalah sunat. فقال الإمام الشافعي وأحمد وجمهور علماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم يستحب رفعهما أيضا عند الركوع وعند الرفع منه، وهو رواية العمالك. الإمام الشافعي dan الإمام أحمد serta mayoritas ulama mengatakan dari sahabat mengatakan dianjurkan mengangkat kedua tangan ketika ruku dan ketika bangkit dan ruku. Berarti ada tiga, takbiratul ihram, ruku dan bangkit dan ruku. Pendapat ini riwayat dari Imam Malik. Wasyafi'i qawlun annahu yustahabbu raf'uhuma fi mawdi'in akhar fi mawdi'in akhar rabi' وهو إذا قام من التشهد الأول، وهذا القول هو الصواب. Imam Syafi'i dia memiliki pendapat yang lain, yaitu dianjurkan mengangkat kedua tangan di posisi yang keempat, yaitu ketika bangkit dari tasyahud pertama. Jadi kalau begitu berapa kali angkat tangannya? Empat. Yang pertama takbir apa? Takbiratul ihram. Baik. Yang kedua bangkit dari ruku. Yang ketiga mau sujud. Mau ruku, ketika mau ruku, ketika bangkit dari ruku. Yang keempat bangkit dari tahiyat tasyahud pertama. Ya, tasyahud pertama. Baik. وقد صح فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه كان يفعله رواه البخاري. Dan telah sahih hadis ibn Umar bahwasanya yang dikeluarkan Imam Bukhari bahwasanya beliau melakukan hal itu, yaitu mengangkat kedua tangannya ketika bangkit dari tasyahud pertama. وصح ايضا من حديث ابي حميد الساعدي روى أبو داود الترمذي بإسناد صحيح بأسانيد صحيحة. Begitu juga hadis yang lain juga dengan sanad sahih dari hadis Abi Humaid As-Sa'idi. وقال أبو بكر بن المنذر وأبو علي الطبري من أصحابنا وبعض أهل الحديث يستحب أيضا في السجود. Sebagian pendapat seperti Abu Bakar bin Mundhir dan yang lainnya dari mazhab Syafi'i dan ahli hadis mengatakan dianjurkan mengangkat kedua tangan di waktu sujud. Waqala Abu Hanifah wa ashabu wa jama'atu min ahli Kufah la yustahabu fi ghair takbiratul ihram. Abu Hanifah dan yang lainnya dari murid-muridnya mengatakan tidak dianjurkan selain dari takbiratul ihram. Berarti bagi Ahnaf cukup dengan takbiratul ihram saja ke tangan. Ketika mau sujud, mau ruku dia tidak angkat. Jadi kita lihat orang-orang Ahnaf, ya, ketika dia sholat mau ruku sudah langsung aja, ya. Kemudian mau bangkit begini aja, ya. Namun itu khilaf, ya, ini menyelisih hadis Nabi. Hadis Nabi jelas bahwasanya beliau mengangkat waktu ruku, waktu sujud, waktu ruku, waktu bangkit dari ruku. Wa huwa ashharu riwayat an Malik. Ini juga riwayat yang termasyhur dari Imam Malik. Wa ajma' ala annahu la yajibu shay'un min arafah. Dia katakan sepakat ulama bahwasanya tidak ada satu pun dari mengangkat tangan itu yang hukumnya wajib. Jadi kalau begitu, Allahu Akbar, sah gak sholat? Sah. Karena mengangkat kedua tangannya waktu takbir ihram itu mustahab. Ya, dianjurkan. Dan kita melihat sholat kamarai itu muni usalli, sholatlah sebagaimana kalian melihat kau sholat selesai. Kita berupaya untuk mengetahui bagaimana sifat sholat Nabi. Tapi apa gunanya ulama mengatakan tidak wajib atau wajib, ini mustahab tidak mustahab, apa gunanya? Baik, membedakan antara rukun, sunnah dan wajib, apa gunanya? Untuk mengambil sikap ketika terjadi kesalahan. Sikap apa yang harus diambil? Kalau meninggalkan salah satunya itu. Rukun yang kita tinggalkan itu batal sholatnya. Baik. Ulama membagi itu supaya kita bisa mengetahui hukum ibadah kita. Bukan untuk ditinggalkan. Jadi kalau seandainya ulama biasanya dalam masalah fikih, apa batas minimal pelaksanaan, bentuk pelaksanaan, ya, dan apa bentuk yang maksimal. Bentuk minimal, kalau dia sudah takbiratul ihram, walaupun dia tidak mengangkat tangannya, solatnya sah. Ya, solatnya sah. Artinya sah di sini adalah sudah menunaikan kewajiban. Kalau tidak sah, lawannya berarti batal. Kalau batal berarti diulangi. Ya. Jadi supaya kita tahu, kalaupun ada orang yang melakukan, kita bisa bertoleransi dalam hal itu. Ya. Namun bukan bermudah-mudah dalam hal itu. Baik. Wa hukiya 'an Daud ijabuhu 'inda takbirat ihram. Dari Daud Adh-Dhahiri dihikayatkan dari mereka, dari beliau, bahwasanya beliau berpendapat wajib di waktu takbirat ihram. Baik. Ini tentang takbiratul ihram atau mengangkat tangan, takbiratul ihram atau yang lain. Bagaimana cara mengangkat kedua tangan? Tadi disebutkan dalam hadis, rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya mankibaihi. Mengangkat kedua tangannya sampai setentang dengan kedua bahunya. Imam Nawawi mengatakan, ufan masyhur min madhhabina wa madhhab jamaahir, yang terkenal dalam madhab kita dan madhab mayoritas, annahu yarfa'u yadayhi hadwa mankibai, bahwasanya dia mengangkat kedua tangannya setentang dengan bahunya. Apa makna setentang dengan bangunnya? Apakah setentang bangunnya? Ada enggak sholat kayak gini? Wow. Banyak. Ini apa nih? Ini setentang dada ini. Bukan setentang bahu. Ya. Ada lagi orang sholat harus kena telinganya ini kan, sama jempol. Ya. Nah. Bila di sini tuhadi atrafu asabi'ihi furu'a udhunaihi ay a'la udhunaihi wa ibhamahu shuhmatai udhunaihi warahatahu mangkibaihi. Ujung-ujung jarinya setentang dengan telinga, furu'ul udhunain, daun telinga. Dan maksud itu a'la udhunain, posisi yang tertinggi dari telinga. Setentangnya dengan apa? Ya. Dengan atraful asabi', ujung dari jari jemari. Ibhamah, ya, setentang, bukan wasalah, bukan sampai, bukan menyentuh, tapi sejajar kedua jemarinya, jempol ibu jari adalah dengan syuhmatu udhunai. Lalu rahatah, yakni telapaknya itu setentang dengan baunya. Nah, berarti begini, ya. Wahada makna qawli hadwal mangkibai. Inilah makna dari setentang dengan baunya. Jadi bukan begini, ini sampai ke telinga namanya. Atau begini, itu sampai ke bau namanya. Ya, tapi dia di depan setentang dengan telinganya. Setentang dengan baunya. Berarti yang menjadi i'tibar adalah rahah atau telapak dari tangannya setentang dengan bau. Ya. Baik. وبهذا جمع الشافعي رحمه الله تعالى بين روايات الأحاديث فاستحسن الناس ذلك منه. Dengan demikian Imam Syafi'i menggabungkan antara hadis mangkibai dengan udhunai, antara setentang baunya dengan setentang telinga, ya. Lalu dianggap oleh untuk menggabungkan seluruh riwayat-riwayat hadis, lalu manusia pun menganggap itu adalah pilihan yang tepat, pilihan yang baik. Tapi kapan mengangkat kedua tangan itu? Dalam riwayat yang pertama, rafa'a yadayhi tsumma kabbar, diangkat kedua tangannya kemudian kabbar, Allahu akbar, angkat dulu kemudian Allahu akbar. Wa fi tsaniyah, dalam riwayat yang kedua, kabbara thumma rafa'a yadayhi, Allahu akbar, dia bertakbir dulu Allahu akbar baru dia mengangkat kedua tangannya. Wa fi tsalitsah, dalam yang ketiga, idza kabbara rafa'a yadayhi, sejalan Allahu akbar. Ya, Allahu akbar. Baik. Ini ada sisi-sisi pandangan dari Syafi'i, kita tidak bacakan. Naik. Waqila la yarfa'u walau lam yaqdir ala raf'i illa bi ziyadati 'ala masyru'. Yustahabu an yakuna kaffahu ila al-qiblah 'inda raf'i. Dianjurkan kaf ini, tangan ini mengarah ke kiblat ketika diangkat. Wa ayyukshafa ayyukshifahum ayyaksu ayyakshafahuma. Hendaklah dibuka, bukan digenggam, bukan begini, tapi begini. Ya. Wa yufarq baina asabi'aha asabi'ahuma tafriqan wasthan. Tidak digenggam, tapi ya dia pisahkan sedikit begini. Ya. Walau taraka raf'u hatta ata ba'd at-takbir rafa'uhuma fil baqi. Ya, kalau seandainya dia bertakbir, dia mengangkat ketika tersisa takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi yang tadi kan takbir dulu diangkat, angkat dulu dia baru takbir atau setentang. Sekarang kalau seandainya separuh dia takbir baru diangkat. Ya. Walau tarakahu hatta atammahu lam yafa'hu ma ba'da wala yaqsur takbir bihaith la yafham wala yubaligh fi maddihi bitamtit bal ya'ti bihi mubayyinan. Takbir ini janganlah dia lalai atau mengurangi takbir sehingga tidak dipahami Allah. Itu aja deh. Allah. Tidak sebut Allahu Akbar. Tidak juga terlalu berlebihan panjang. Allahu Akbar. Atau ada lagi Allahu Akbar. Salah ini. Ya. Tapi ya'ti bi mubayyinan. Tidaklah dia ucapkan dengan jelas Allahu Akbar. Ya. Apakah dia membacanya dipanjangkan atau diringankan? Ini terjadi perbedaan dari pendapat Syafi'i. Kemudian setelah diangkat, ya, berarti telapak tangannya itu menghadap ke kiblat. Jadi bukan begini, ya. Ingat lagi setentang bahu, ya. Jangan begini. Ini setentang dada nih namanya. Kalau di sini setentang ketiak. Ya, ada lagi setentang rujuk rusuk. Ada lagi ini. Ya. Itu salat ala qadar. Wa idza wada'a yadayhi hatta huma tahta sadrihi fawqa surratihi. Apabila dia meletakkan kedua tangannya, dia letakkan di bawah dadanya, di atas pusatnya. Maka ini adalah mazhab Syafi'i. Jadi di sini, ini pusat, ini dada, ditaruh di sini. Ya. Waqala Abu Hanifah wa ba'd ashab Syafi'i tahta surratihi. Abu Hanifah, ya, dan sebagian Syafi'i dia mengatakan di bawah pusatnya. Jadi begini. Ya. Wal ashah anhu idza asalahuma asalahuma irsalan khafifan ila tahta sadrihi faqat. Suma yadu al-yamina 'ala yasar. Kalau dia mau lepasnya, lepasnya sedikit di bawah dada. Kalau kita pelajari lagi, Abu Ishaq Ishaq bin Ruhuyah Aurahawai, sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Albani, yaitu meletakkan di dada, maksudnya adalah di dada kita ini sepertinya di ulu hati, ya, bukan di dada di sini, ya, tapi seperti dia memegang susunya. Yang mendekati daripada apa yang dikatakan oleh Syafi'i tadi adalah di bawah. Jadi kalau di bawahnya pun tidak apa-apa, tapi kalau yang di bawah pusat ini Imam Imam Al-Bani rahimahullah ta'ala, dia katakan itu tidak ada dalilnya. Baik. Terjadi perbedaan pada ulama di dalam ikhtilafat ibaratul ulama fil hikmah dan fil raf'i yadain. Terjadi perbedaan ungkapan ulama mencari hikmah di dalam mengangkat kedua tangan. Kenapa sih ketika kita mau sholat angkat kedua tangan kita? Apa hikmah? Faqala Syafi'i rahimahullah ta'ala fa'illatuhu i'zaman lillah ittiba'an Rasulullah. Ilatnya di sini adalah mengagungkan Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi mengangkat kedua tangan itu untuk mengagungkan Allah, yang kemudian mengikuti sunnah Rasulullah, karena Rasulullah SAW melakukan hal yang demikian. Selainnya mengatakan huwa istikanatun wa istislamun wal qiyad. Mengangkat kedua tangan itu adalah bentuk ketenangan, penyerahan diri, dan tunduk dan patuh. Wa kana al-asiru idza ghuliba madda yadayhi 'alamatan istislam. Alamatul istislam. Orang tawanan, orang yang tertawan, dia mengangkat kedua tangannya sebagai tanda penyerahan diri. Jadi kalau di bawah, seakan-akan ini adalah dia menyerahkan diri ketika dia mau masuk, ya, ke dalam sholat. Waqilah wa isyaratul isti'adzami ma dakhla fihi. Ini isyarat akan keagungan atau pengagungan terhadap ibadah yang dia ingin masuk ke dalamnya, yaitu pengagungan sholat. وقيل إشارة إلى طرح أمور الدنيا وإقبال بكلية على الصلاة ومناجاة ربه سبحانه وتعالى. Ada yang mengatakan ini adalah isyarat membuang kedua tangan, membuang urusan dunia, kemudian dia fokus menghadap secara totalitas terhadap sholatnya dan bermunajat dengan Rabb-nya. Kama tadammana dzalika qawluhu Allahu Akbar. Sebagaimana kandungan dari takbir Allahu Akbar. Yaitu kita mengagungkan dan kita ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayutabiqu fi'luhu qawlan. Maka perbuatannya sinkron dengan perkataannya. Ketika dimengajukan Allahu Akbar, ucapan itu kan dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengangkat kedua tangan juga dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menghadap kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Wa qila isyaratu ila dukhuli fi shalah. Ada yang mengatakan itu ada isyarat masuknya dia ke dalam salat. وهذا الأخير مختص بالرفع لتقدير الحكم. Pendapat yang atau hikmah yang terakhir ini yaitu tanda masuk dalam solat ini khusus untuk takbiratul ihram. Jadi kalau seandainya orang mau masuk solat ya kelihatan ini masuk sholat atau tidak. Waktilah kira balik, ada yang mengatakan lain dari itu. Wa fi aktsariha nazar, wallahu a'lam. Perkataan yang lainnya ada catatan-catatan. Ya, wallahu a'lam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ila sholati rafa'a yadayhi tsumma kabbar." Apabila Nabi berdiri untuk menegakkan salat, beliau mengangkat kedua tangannya kemudian bertakbir, fi itsbatu takbiratul ihram. Nah, ini menunjukkan bahwa mengukuhkan takbiratul ihram. Bahwa sebelum masuk salat itu harus takbiratul ihram. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lil ladzi 'allamahu shalah. Nabi mengatakan kepada orang yang diajar oleh Nabi salat, "Idza qumta ila shalati fakabbir." Apabila engkau ingin mengerjakan salat, maka bertakbirlah. Takbir di sini adalah takbir takbiratul ihram. وتكبيرة الإحرام واجبة عند مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وعلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم رضي الله عنهم. تكبيرة الإحرام itu hukumnya wajib bagi menurut Imam Malik, Thawri, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad dan seluruh ulama dari para sahabat sampai tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Illa ma haqqa al-qadhi'ah rahimahullah ta'ala wa jama'atu minna عن ابن مسيب والحسن والصهري وقتادة والحسن والحكم والعوزائي أنه السنة ليس بواجب kecuali ada sekelompok ulama mengatakan bahwa takbiratul ihram itu tidak wajib tapi dia sunat. وأن دخول في الصلاة يكفي فيه النية, masuk ke dalam solat itu cukup dengan niat aja. ولا أذن هذا يصح أن هؤلاء الأعلى مع هذه الأحاديث الصحية مع حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح صلاة الطهور تحريم التكبير وتحليل والتسليم ولفظه التكبير الله أكبر وهذا يجزي بالإجماع. Kata Imam Nawawi, saya kira ini tidak sahih dari mereka perkataan ini. Mereka adalah ulama-ulama besar. Seiring dengan hadis-hadis yang sahih, enggak mungkin mereka enggak mau mengikuti hadis-hadis sahih ini, gitu. Apalagi hadis Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kunci atau kunci pembuka salat itu adalah tuhur. Tahrimnya, pengharamannya adalah takbir. Tahlilnya adalah taslim, yaitu salam. Begitu jelas hadisnya. Ya. Enggak mungkin mereka ini, rasanya enggak mungkin mereka mengatakan tidak wajib. Nah, takbir maksudnya adalah Allahu Akbar. Fahadha yujzi bil ijma. Kalau yang seperti ini bertakbir, ini sah sesuai sepakat ulama. Jadi artinya jika semuanya bertakbir, al-sah, sholatnya sah. Ya. قال الشافعي ويجزي ويجزي الله الأكبر ويجزي الله أكبر لا يجزي غيرهما. Yang sah itu lafaz Allah Akbar, tidak sah dengan ungkapan lain, misalkan Allahu A'zam, ya, apalagi kalau seandainya Allah Maha Besar. Kalau seandainya ada menerjemahkannya, maka itu tidak sah. Hanya dengan Allahu Akbar. Imam Malik mengatakan la yajzi illa Allahu Akbar. Tidak sah la yajzi illa Allahu Akbar. Tidaklah sah kecuali dengan lafaz Allahu Akbar. Wa huwa alladhi thabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, inilah yang telah sah. Bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan, mengucapkan dan melakukan, mengungkapkannya. Wada qaulun manqulun an Syafi'i fil qadim. Ini adalah perkataan yang dinukilkan dari Imam Syafi'i pada perkataan yang lama. وأجاز أبو يوسف الله الكبير أبو يوسف dari muridnya Abu Hanifa, dia bolehkan dengan Allahul Kabir. Ya. Wa ajaza Abu Hanifa iqtisafihi ala kulli lafzin fihi ta'zimillah ta'ala wa qulihi Ar-Rahmanu Akbar, Allahu ajal wa Allahu a'zam. Wa khalafa jumhur ulama min salaf khalaf. Abu Hanifa malah membolehkan lebih dari itu. Ya. Allah, lafaz Allah itu kan dengan Ar-Rahman, Ar-Rahmanu Akbar, ya. Kemudian ajal, Allahu ajal, Allahu a'zam. Akan tapi pendapat ini ya diselisih oleh mayoritas ulama dari dulu sampai sekarang, nasalaf wal khalaf. Jadi kita lihat yang ada dalilnya, dan Nabi SAW mengungkapkan Allahu Akbar, maka oleh karena itu jangan kita rubah dari hal ini. Mungkin di antara kita ada bingung juga, kenapa hadisnya sudah jelas nih, kenapa ulama sebesar ini mengatakan yang macam-macam, ya? Bacalah buku Raf'ul Malam an A'immatil A'lam Syekhul Islam Taimiyah, menghilangkan celaan. Al-Malam itu adalah celaan, Raf'ul Malam menghilangkan celaan terhadap A'immatil A'lam, imam-imam yang besar. Di antara penyebab terjadinya khilaf di mereka adalah tidak sampainya dalil kepada mereka. Yang kedua, kalaupun sampai kepada mereka, tapi sampai kepada mereka dari jalur yang mereka nilai dhaif, jalur yang lemah, maka dia tidak terima. Dia lihat, oh ini hadisnya dhaif, jalur yang sampai kepada dia, ya. Tapi pada ulama lain jalurnya adalah sahih, apalagi Abu Hanifa pada zaman dia hadis-hadis belum dikumpulkan. Beliau meninggal dunia pada tahun 150. Imam Syafi'i lahir 150. Nah, jadi Syekh Muslim itu memang mengatakan tidak ada dari ulama yang punya keinginan sengaja menyelisih sunnah, nggak ada. Maka oleh karena itu ya kita berprasangka baik. Wal hikmatu fi ibtida'i sholati bit takbir iftitahuha bit tanzih wa ta'zim lillahi ta'ala. Hikmah mengawali sholat itu dengan takbir dan membuka sholat itu dengan takbir, memulai sholat itu dengan takbir adalah memulainya dengan mensucikan Allah dan mengagungkan Allah. Mensucikan Allah dan mengagungkannya. Wa na'tuhu bi sifatil kamal, wallahu a'lam. Dan diri dengan memberikan sifat kepada Allah, sifat yang sempurna. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Apa sama praktiknya perempuan sama laki-laki? Sama. Sama. Tidak ada yang membedakan. Enggak susah. Sama laki-laki, kecuali kalau seandainya mukenanya sempit. Ya, mukena sempit itu salahnya dia, bukan salahnya syariat. Yang lain ada? Iya, biasa-biasalah seperti kita sujud. Ada sebagian ulama mengatakan seperti kita sujud. Bagaimana kita sujud? Ya, berarti kurang lebih setentang muka kita lah. Ya, setentang muka. Kalau seandainya ini kita anggap adalah lantai ketika kita sujud. Ya, ada lagi orang. Kalau dia sujud gimana? Berarti dia bersujud gini. Ya. Kadang saya melihat terlalu berlebihan. Saya lihat santai aja. Sekarang ini kan santai nih. Ya. Tidak berlebihan gitu. Wallahu a'lam. Lalu berikut dari saya, saya ulangi lagi mungkin dulu. Yang setentang bahu, ujung jari ini setentang bahu atau... Imam Syafi'i tadi kayaknya mengkombinasikan makna dari setentang bahu dan setentang telinga. Jadi jari jemarinya di ujungnya di setentang telinga. Kemudian ini otomatis kan? Nah, mana telinga? Ini setentang ujung ininya setentang daun telinga apa? Syuhmatul udhunayn. Kulit atau kulit yang di sini. Nah, kemudian telapaknya setentang bahu. Nah, mungkin ada yang mengatakan setentang bahunya kalau seandainya menjadi ketibarnya ini, menjadi hitungnya ini adalah atau setentang ini diturunkan. Tapi kalau yang tadi ya, yang telapaknya setentang bahu, yang ujungnya setentang telinga. Begitu juga ketika kita sujud. Nanti kita akan pelajari tentang sujud itu, bahwa kita sujud di antara kedua telapak tangan kita. Ya, berarti wajah kita di antara telapak tangan kita gitu. Pas. Ada orang sujud kedua tangannya di samping dia. Itu enggak sujud. Ya, jadi tadi jangan kita begini atau begini lagi atau begini. Ada sunnah kita untuk kita salat siap oleh salat fardu. Terus setelah salat sunat ada pindah. Di antara dalil yang mengatakan bahwa sholat itu dipindah ke tempat yang lain supaya tidak kelihatan sholat itu menyambung, kecuali dengan cara pindah atau dengan cara berbicara. Kita berbicara dengan orang lain, ya, berarti kelihatan terputusnya satu sholat dengan sholat berikutnya. Adapun kata orang supaya banyak menjadi saksi, wallahu a'lam. Wallahu ta'ala. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.